Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuh ikhwah kaum muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, ikhwan dan akhwat, teman-teman Facebook dan juga para member grup Tilawatul Quran Bitajwid. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Jalla fi'ala untuk dapat melanjutkan pelajaran tahsin Al-Quran kita via Facebook ini, dalam mempelajari tahsin dasar ataupun tahsin level dasar dari buku Al-Marhalah yang kita bahas. Dan mudah-mudahan antum semuanya selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT, taufik dan segala kemampuan untuk dapat memperbaiki sedikit demi sedikit dari kualitas bacaan Al-Quran kita, sehingga dapat mewujudkan ataupun praktekan tajwid sebagaimana Nabi yang mulia Muhammad SAW dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan selalu berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan apa yang kita harapkan tersebut. Dan tidak henti-hentinya berdoa dan juga berlatih di rumah masing-masing dari berupaya memperbaiki bacaan Al-Quran tersebut. Naam, kaum muslimin wal muslimat, teman-teman dan para member grup yang dimuliakan oleh Allah SWT, di kesempatan ini, kesempatan awal ini, ana akan koreksi terlebih dulu bacaan-bacaan dari kaum muslimin yang telah dikirimkan melalui WA. Dan kita mulai dari bacaan yang telah dikirimkan, itu bacaan surah Al-Ikhlas yang dikirimkan oleh para member. Yang pertama kita koreksi dan kita dengarkan bacaan dari saudara kita di Ugi Abdullah di Pontianak. Kita dengarkan suara beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taib, itu bacaan dari saudara kita Ugi Abdullah di Pontianak. Untuk dua rakaatnya sudah terpraktikkan alhamdulillah, juga bacaan huruf-huruf yang dipantulkan ketika membaca surat Al-Ikhlas ini sudah dipantulkan. Hanya saja dalam membedakan pantulan besar, pantulan kecil dan sedang, ada satu poin tadi yang kurang tepat penerapannya, sebagaimana yang telah disampaikan pada Selasa yang lalu dan juga Selasa dua pekan yang lalu, bahwasanya dalam memantulkan huruf-huruf sukun yang ada lima huruf yang berhak untuk dipantulkan ataupun yang harus dipantulkan ketika sukun ataupun disukunkan, ada tingkatannya, ada pantulan kecil, pantulan sedang, pantulan besar. Di surah Al-Ikhlas, lam yalid di ayat ketiga itu pantulan kecil, berbeda dengan yulad di ujung ayat ketiga. Apa beda pantulan besar dan kecil? Sebagaimana yang telah dicontohkan pada Selasa yang lalu, bahwasanya dia memantul, akan tetapi pantulannya tidak memutus suara kita antara huruf sebelum huruf dal tersebut dengan huruf waw setelah huruf dal. Dia tidak memantul, akan tetapi tidak putus suaranya. Yang diperhatikan dari saudara kita Ugi Abdillah tadi, beliau putus bacanya antara lam yalid wa lam yulad. Seharusnya lam yalid tersebut pantulannya tidak memutuskan suara dengan huruf waw setelahnya. Prakteknya lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Jadi bisa dikatakan sambilan untuk memantulkannya sehingga tidak terputus antara suara dal yang pantul dengan waw yang setelahnya. Kalau masalah yang lainnya, alhamdulillah sudah bagus dalam praktiknya dan bacanya sudah mulai pelan dari praktik saudara kita Ugi Abdillah atau Ugi Abdullah di Pontianak. Taib, barakallahu fik. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari Bang Syafri di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب, itu bacaan dari Bang Syafri di Pekanbaru. Dalam prakteknya masalah panjang mad dua rakaat alhamdulillah sudah terpraktekkan, qalqalah juga sudah terpraktekkan, dan juga huruf-huruf pengucapan fathah. Namun ada koreksi beberapa poin. Yang pertama, di kalimat ta'awuz, Bang Syafri tadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini nunnya terbaca nash syaitonirrajim. Permasalahannya di sini sebenarnya bukan di na sebenarnya, akan tetapi dari pengucapan shin, dari cara mengucapkan shin. Dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu, sudah beberapa waktu yang lalu, di awal-awal pembahasan buku Al-Marhalah jilid pertama yang pernah disampaikan, walaupun sebagian yang belum di-livekan secara live video di Facebook ini, bahwasanya pengucapan huruf shin, pengucapan huruf shin, bibir tidak dimonyongkan. Pengucapan huruf shin, bibir tidak dimonyongkan, kecuali shin tersebut berharokat dhammah. Maka ketika membaca sya di kalimat ta'awudz minasya, jangan dimonyongkan, jangan dimanyungkan, apa namanya, dimanyunkan bibirnya. Jangan dimonyongkan, jangan dikedepankan bibirnya. Jadi dalam praktek Bang Syafri dibaca syaito, syaito, sehingga mempengaruhi pengucapan huruf nun sebelumnya, sehingga terbaca tadi minash syaito. Seharusnya dibaca minash syaito, asya, nasya, jangan nasya. Tadi monyong sehingga terbaca no, huruf na fathah tadi. Dibacanya yang tepat adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Kemudian penerapan qalqalah kecil sudah betul, alhamdulillah. Maka tetapi untuk qalqalah sedang, karena di ujung-ujung ayat ini qalqalahnya adalah qalqalah sedang semuanya, kurang jelas dalam pantulannya, kurang jelas yang dipraktikkan oleh Bang Syafri tadi. Dia pertama seperti ini sudah jelas tadi. Di ayat ketiga dan keempat kurang jelas pantulan sedangnya. Sebagaimana atau bagaimana Bang Syafri memperhatikan tadi di dal ujung ayat pertama, maka seharusnya seperti itu juga diperhatikan di dal ujung ayat kedua, ujung ayat ketiga, ujung ayat keempat. Qul huwallahu ahad, ahad. Jelas pantulannya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jelas pantulannya. Lad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ahad. Tadi kurang jelas pantulan sedangnya dari perhatian ke Bang Syafri, dan mudah-mudahan dapat dilatih. Barakallahu fiik untuk Bang Syafri di Pekanbaru. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari Sandi Alfian, ya Pak Sandi Alfian di Perawang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fik. Itu bacaan dari Pak Sandi Alfian di Kota Perawang. Dan alhamdulillah sudah pelan bacanya dibandingkan yang beberapa kali pertemuan yang lalu. Dan intonasinya sudah tenang. Kemudian untuk praktek kol-kolannya sudah dipraktekkan, alhamdulillah, madrokat juga. Dan sedikit untuk korosiannya di lam yalid, kol-kolah kecilnya sama halnya dengan praktek dari saudara kita tadi, Ugi Abdillah atau Ugi Abdullah di Pontianak. Praktek yang dipraktekkan oleh Pak Sandi Alfian di Kota Perawang, lam yalid tersebut masih terputus, hampir sama bunyinya tadi dengan yulad. Dan seperti yang telah sampaikan, lam yalid itu dia adalah qalqalah kecil, sehingga pantulannya kecil, tidak memutuskan suara antara dal dengan huruf setelahnya. Dibacanya lam yalid wa lam yulad, sehingga tidak dibaca seperti lam yalid, lam yalid. Sambilan saja lam yalid, yalid wa lam yulad. Tidak juga dibaca e sebenarnya, namun dia dibaca fathah yang agak miring, fathah yang tidak sempurna. Lam yalid, yalid, lam yalid wa lam yulad. Seperti itu praktiknya. Ya, barakallahu fik untuk Pak Sandi Alfian di Kota Perawang. Berikutnya bacaan dari Bang Olif Saputra di Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taib. Itu bacaan dari Bang Olif Saputra dari surah Al-Ikhlas. Untuk dua rakaatnya sudah terpraktekkan alhamdulillah, dan praktek kol-kolannya sudah tepat alhamdulillah. Dan untuk koreksinya sedikit saja, bahasanya pada pekan yang lalu dalam pembahasan surah Al-Ikhlas ini kita telah merincikan berapa huruf yang tebal, berapa huruf yang tipis. Apa ciri-ciri huruf yang tertebalkan atau huruf tebal adalah ketika fathah dia agak membulat mulutnya. Ketika fathah agak membulat mulutnya. Maka kalau huruf-huruf tipis yang terbulatkan bibirnya ketika membaca fathahnya, maka huruf tipis tersebut telah tertebalkan. Telah tertebalkan. Ya. Di surah Al-Ikhlas ini sebagaimana yang telah disampaikan pada pekan yang lalu, ada empat tempat yang harus ditebalkan bacaannya, huruf-hurufnya, maka yang lainnya tidak. Yang pertama adalah huruf Qaf di awal surah, kemudian kiriman Allah dua kali, ayat pertama dengan ayat kedua, Allahnya saja, lamnya saja, Allah, Allahnya saja. Kemudian Sad di ayat kedua, Allah Hussamad, Somad. Maka yang lain tidak. Tadi yang terpraktekan oleh saudara kita Bang Olif Saputra, ini tinggal melatih saja lagi, menyempurnakan, memaksimalkan kemampuan untuk bisa melatihnya. Dalam kalimat ayat pertama, Kul huwallah, huwanya terbaca huwo. Sekarang sebagaimana yang praktekan caranya pada pekan yang lalu dalam melatih untuk membedakan tebal dengan tipis, dipisahkan dulu hurufnya. Allah, Al-A, Allah, Allah, Allah. Sekarang wa kita coba. Wa, Allah, wa, Allah, wa, wa. Maka ketika menyambung tetap wa juga nanti bacanya. Wa, jangan wo, tapi wa, wa. Wallah, kul huwallahu ahad. Jadi setelah apa hu yang tumas sebelum wa, kemudian dikembalikan bibirnya. Jangan terlalu ke belakang, tidak juga, tetapi dihindarkan termonyongkannya bibir. Huwa, huwa, huwallah. Qul huwallahu ahad. Kemudian di ayat kedua, Allah, jangan Allah tapi a, a, Allahu, Allahus samad. Allah, jangan Allah. Baik, itu berarti. Jadi dieja, dipisahkan dulu antara A atau Wa dengan Allah-nya, dengan lam tebalnya. A, Allah, A, Allah. Maka dalam mengucapkan Allah itu bukan bibir yang dimonyongkan, tapi lisannya. A, Allah, Allah. Jangan Allah, jangan Huwallah, tapi Huwallahu Ahad. Taib, itu saja untuk Bang Olif Saputra koreksian bacaannya. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari Widi Priyatna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fiik. Itu bacaan dari saudara kita Bang Widi Priyatna dari bacaan surah Al-Ikhlas. Alhamdulillah sudah bagus prakteknya untuk level dasar ini. pengucapan maddu harokatnya, qalqalahnya, dan juga huruf tipis dan tebalnya. Barakallahu fik. Ya, dipertahankan bacanya, dan mungkin bisa dilatih kembali, dilatih dan dibiasakan bacaan seperti ini sehingga tidak luntur lagi kualitas pengucapan huruf-hurufnya. Barakallahu fik untuk Bang Widi Priyatna. Latihan surah Al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب itu bacaan dari saudara kita Nasrul Maulana dari surat Al-Ikhlas, dan ratenya juga sudah bagus alhamdulillah, dan mad rakaatnya juga, kemudian qalqalahnya juga sudah diperhatikan dengan benar, qalqalah sedang dan kecil. Ya, barakallahu fik untuk saudara kita Nasrul Maulana. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari saudari kita di sini, Jihan Hafizah. Jihan Hafizah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taib, itu bacaan dari saudari kita Jihan Hafizah dari praktek surat Al-Ikhlas. Untuk koreksinya, yang pertama adalah bacanya masih terlalu cepat. Bacanya masih terlalu cepat. Diperlambat lagi untuk intonasinya. Kenapa harus lambat? Karena ini baru berlatih di level dasar, sehingga harus ditenangkan bacaannya terlebih dulu, sehingga bobot huruf per huruf dari makhrajnya bisa dirasakan. Sehingga nanti kalau sudah terbiasa dengan bacaan pelan dengan kualitas huruf yang tepat, insyaallah ketika melajukan sedikit bacaannya tidak akan merubah pengucapan huruf-hurufnya. Oleh karena itu, kita berlatih dulu untuk bacaan pelan sehingga bisa dirasakan makhraj huruf per hurufnya. Karena makhraj huruf tersebut penting, dan juga sifat huruf tersebut penting pengucapannya, untuk membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Oleh karena itu, sekarang mulai dari awal ini terlebih dulu untuk bacaan pelan sehingga bisa terlatih dan terbiasa lisan ini dengan makhraj yang pas. Nanti suatu saat atau ketika sudah selesai belajar tafsirnya ataupun menghafal Al-Qur'annya, bisa dilajukan sedikit bacaannya. Baik, barakallahu fik untuk Jihan Hafizah. Berikutnya bacaan dari Healthy Bu Ibu atau saudara kita Healthy Rusmaya Sari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baik, barakallahu fik untuk itu saudara kita, saudara bacaan dari Healthy Rusmaya Sari dari surah Al-Ikhlas. Untuk kesetaraan mad dhorokahnya sudah terpatah alhamdulillah, dan kokolahnya juga sudah. Hanya saja sama dengan halnya dengan bacaan sebelumnya, bacaan dari saudari kita Jihan Hafizah, terlalu cepat bacaannya. Sekarang coba diperlambat intonasinya sehingga bisa merasakan makro urufnya, sama halnya dengan koreksian untuk saudari kita Jihan Hafizah tadi. Barakallahu fiq untuk healthy Rusmaya Sari, diperlambat bacaannya sehingga bisa merasakan bobotnya. Apa yang kurang terasa tadi bobotnya ketika mengucapkan Allah dua kali? Allah itu tebal, sehingga kalau terlalu cepat kurang dirasakan lisannya. Qul huwallahu ahad, kurang rasa. Dipelankan bacaan sedikit sehingga terasa tasydidnya. Qul huwallahu ahad, Allah, Allahus samad. Seperti itu. Diperlambat intonasinya sedikit sehingga kadar mad dua rakaat juga bisa dirasakan nantinya. Ya, barakallahu fiq untuk healthy Rusmaya Sari. Bacaan berikutnya dari Wina Aldani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fik. Itu bacaan dari saudari kita Wina Aldani. Untuk mat dua rokatnya alhamdulillah sudah praktekkan, sudah setara praktek mat dua rokatnya, dan juga huruf-huruf kokolah juga sudah terpraktekkan. Hanya saja di sini dalam mempraktekkan membaca huruf-huruf yang bertasydid, itu penekanannya, membaca huruf-huruf yang bertasydid mulai dari ta'awudz tadi sampai surat Al-Ikhlas sampai terakhirnya. Dalam praktek membaca huruf-huruf yang bertasydid, membaca huruf sebelum huruf yang bertasydid jangan lambat untuk masuk ke tasydidnya. Jangan akan bacaan dari saudara kita tadi Wina Aldani, jangan akan memanjangkan huruf sebelum huruf yang bertasydid. Contohnya tadi apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir rajim. Seharusnya langsung nempel dia. A'udzu billahi minasy, jangan minasy, nir wajib, jangan nir wajib tapi nir wajib. Bismillah, sama ya, bismil, jangan bismillah, tapi tekanannya, penekanannya pada huruf yang bertasydid, bukan ditekan pada suara huruf sebelum huruf bertasydid. Jadi terbaca bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya langsung nempel. Hirwah. Ini halnya bisa dilihat kembali oleh saudara kita Wina Aldani pada praktek buku Al-Marhalah. Barangkali Wina Aldani adalah salah seorang peserta tahsin di tahsin yang anak kelola. Bisa dilihat pada jilid 1 surah buku Al-Marhalah. Bagian bertasydid itu tahap kedua dalam buku Al-Marhalah jilid pertama, dilatih untuk membaca huruf-huruf yang bertasydid. abba misalnya. Jangan abba, tapi langsung a itu masuk ke ba, nempel ke ba. Abba, atta, assa. Nah, sampai sin nantinya assa. Tidak baca as, assa, tapi assa. Penekanannya pada huruf yang bertasydid. Assa. Seperti hanya di ayat pertama juga seperti itu tadi prakteknya. Kul huwa huwallah, seakan-akan wanya terpanjangkan. Seharusnya langsung nempel. Kul huwallahu ahad. Allahu hussamad. Seharusnya langsung nempel ke sad. Allahu hussamad. Baik, seperti itu untuk koreksian untuk saudari kita Wina Aldani. Baik, di sini ada mas, nyusul satu audio yang dikirimkan teman kita yang terlambat tadi ngirimkan suaranya. Di sini datang dari Samsu Alam. Syamsu Alam, ini Syamsu Alam di Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, kita dengarkan bacaan dari saudara kita Syamsu Alam di Makassar, Sulawesi Selatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب, itu bacaan dari saudara kita Syamsu Alam di Makassar, Sulawesi Selatan. Masalah mat dua rokatnya sudah, alhamdulillah, sudah setara, maksudnya sudah setara. Kemudian pengucapan huruf-huruf tasydid juga sudah. Sedikit saja untuk koreksiannya. Yang pertama adalah bacaannya masih cepat, bisa diperlambat lagi intonasi bacaannya. Karena cepat ini sehingga huruf-huruf sukun yang tidak berhak terpantulkan sehingga terpantulkan. Karena lisan belum merasakan makhraj yang tepatnya. Oleh karena itu diperlambatkan bacaannya. Contoh kasus yang terjadi tadi bismillah. Bismi karena haknya kurang pas. Maka alirkan angin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bacaan dari saudara kita Syamsul Alam. Bismillah seharusnya. Kemudian karena terlalu cepat juga tadi a'udzubillahi minasyaitan. Berbeda dengan halnya tadi dari saudara kita yang baca tadi. Anda lupa siapa namanya tadi, minosh, terbulatkan bibirnya ketika minosh syaitan rajim. Kalau yang dipraktekan oleh saudara kita Syamsul Alam, lari bunyinya minosh syaitan. Ini mungkin bibirnya terlalu melebar. Dia normal, pertengahan, tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu monyong. Asha, jangan ash. Sehingga terbaca tadi minash, seharusnya minash, jangan minash, tapi minashayto. Kemudian, praktek yang berikutnya, praktek kokolah kecilnya. Diperkecil sedikit untuk kokolahnya, kokolah kecil sedikit lagi diperkecil sehingga dibaca lam yalid, dan jangan lam yalid wa lam yulad, tapi lam yalid wa lam yulad. Seperti itu prakteknya. Ya, inti yang pertama adalah diperlambat bacaannya sehingga bisa merasakan huruf per huruf dari makhraj huruf yang kita baca ini. Barakallahu fiik untuk saudara kita Syamsul Alam di Makassar. Terakhir di sini yang juga baru masuk audionya dari Ali Rahman Sagala. Ali Rahman ini di mana kemarin? Posisi beliau di Kubang. Ya, masih di daerah dekat Pekanbaru. Ali Rahman Sagala. Baik, kita dengarkan bacaan dari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tayyib, barakallahu fik. Itu praktek dari saudara kita Ali Rahman di Kubang. Untuk prakteknya sudah tenang bacaannya, tinggal lagi meninggikan suaranya sedikit lagi. Kemudian mat dorokannya juga sudah terperhatikan. Untuk koreksinya sedikit saja. Ini sebenarnya bukan koreksian sebenarnya, karena bacanya sudah dikatakan betul pengucapannya, namun jarang diperhatikan oleh para ulama. Apa halnya itu? Sebenarnya ini pembahasannya pada level teori tahsin, teori tajwid sebenarnya. Yaitu pada ayat ketiga lam yalid tadi terbaca, terdengar suara yang dibaca oleh saudara kita Ali Rahman tadi, bacaan dari beliau yaitu pada kalimat yalid tadi terbaca yalidi, lam yalidi wa lam yulad. Boleh sebenarnya, namun untuk awal ini kita arahkan ke fathah semuanya, bunyi kokolahnya fathah yang miring, separuh dari fathah. Lam yalida wa lam yulad. Walaupun kalau dilihat tadi betul atau salahnya penerapan kokolahnya dikatakan betul, namun kita pakai yang lebih utama terlebih dulu, mengarah ke arah fathah semua pantulan kokolahnya. Lam yalid wa lam yulad. Baik, barakallahu fik untuk saudara kita Ali Rahman. Ya, praktek surah Al-Ikhlas bisa dilihat kembali pada pembahasan pekan yang lalu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan antum bisa berlatih terus di rumah dari bacaannya, dan sehingga betul dan bisa dibenarkan bacaannya dan bisa dibawa untuk salat kita masing-masing. Baik, ana bacakan kembali sebelum kita lanjutkan surat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, itu praktek surah Al-Ikhlas. dan mudah-mudahan antum bisa berlatih semuanya di rumah masing-masing. Baik, kita lanjutkan untuk pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini, pelajaran pada surah Al-Masad atau surah Al-Lahab kalau biasa kita mendengarkan nama suratnya. Di surah Al-Lahab ini pembahasan yang akan kita bahas, kita buka dulu lembaran pelajarannya. Ya, surat Al-Masad ini kita mulai dari pembahasan terlebih dulu. Di surat Al-Masad ini ada 15 tempat yang mesti panjang. 15 tempat yang mesti panjang di surah Al-Masad ini atau surah Al-Lahab ini. 15 panjang. Belum dipisah lagi panjang 2 atau panjang 4-nya. Panjang sedang atau panjang biasanya. Pokoknya jumlah yang mesti dipanjangkan di surah Al-Masad ini hanya 15. Hanya 15, tidak kurang tidak lebih. Yang 15 itu yang mana? Yang pertama kita pisahkan mad biasa. Mad biasa dari yang 15 tersebut ada 13 mad biasa dan 2 mad sedang atau mad 4 harokat. Mad biasa itu yang mana? Yang pertama adalah di ayat pertama, silakan buka mushafnya supaya lebih fokus bagi antum yang live di kesempatan pagi hari yang berbagai ini. Abi, kalimat abi. Ayat pertama kalimat abi. Itu panjang biasa. Abi panjang biasa. Kemudian di ayat kedua aghna, nanya. Aghna, nanya panjang biasa. Masih ada ayat kedua ma, panjang biasa. Kemudian masih ayat kedua luhu, hunya panjang biasa. Masih ayat kedua wama. Baik. Kemudian ayat ketiga yasla, lanya. Yasla, la panjang biasa. Kemudian masih ada ayat ketiga zata, za panjang biasa juga. Ayat keempat wa mra'atuhu, hu panjang biasa. Masih ayat keempat hamma, hamma manya, ma itu panjang biasa. Kita beralih ke ayat kelima, fi panjang biasa, ji panjang biasa, ha panjang biasa. Maka jumlah panjang biasa mad dua harokat di surah Al-Masad ini ada 13. Ada 13 yang dipanjang biasa. Kita perhatikan panjang biasa itu seperti apa kadarnya. Mungkin bisa antum meniru juga bacanya. Ana berikan jeda masing-masing katanya. Kita langsung ke perkataannya saja, tidak ke ayatnya, supaya bisa fokus pada praktek mad dua harokat ini. Karena cukup banyak, ada 13 mad biasa di surah Al-Masad ini. Kita perhatikan abi, abi, bi. Kemudian ayat kedua aghna, aghna, na. Kemudian maluhu, maluhu. Kemudian wama. Di ayat ketiga yasla, ya afan, ada kececer tadi untuk perinciannya. Di ayat ketiga ada naron, nanya, ron tidak, naron. Jadi la dengan na sama. Yas la naron, yas la naron, yas la naron. Mesti dia ketiga, zata, zata. Ayat keempat, wam, maka wa tidak panjang, yang panjang hunya. Wam ro'atuhu, wam ro'atuhu, hu. Kemudian ayat keempat, hamma. Ya, nanti dengung kita singgung. Sekarang yang fokus ke matnya terlebih dulu. Hamma, ma. Itu praktek mat dua rakaat. Kemudian ayat kelima, fijidiha, fijidiha, fijidiha. Maka harus sama ketiganya, fijidiha. Itu mat biasa. Baik, kemudian mat empat rakaat di surah Al-Masad ini ada dua. Yang pertama di ayat 1, yada, yada abi, da-nya panjang, sedang, panjang 4 rakaat. Yada abi, yada abi, 4 rakaat, berarti 2 kali dari 2 rakaat tadi. Abi. Sekarang yada abi. Ayat kedua, di ma-nya, di awal ayat kedua, ma, maka panjang sama dengan da tadi. Ma aghna, ma aghna. Seperti itu prakteknya. Jadi ada 15 yang dipanjangkan, 13 panjang biasa, 2 panjang sedang. Ya, cukup banyak pelajaran untuk mat, untuk dengung. Ya, tidak masalah, kita praktekkan untuk dengung atau ana tunjukkan yang untuk dengungnya. Untuk dengung ada 5 poin dengung di sini. Ada 5 poin dengung di sini. Yang pertama di ayat pertama. Yang pertama di ayat 1. Coba dilihat Al-Qur'annya. Ada kata lahabin watab. Lahabin watab. Maka itu dengung, binnya didengungkan. Lahabin watab, lahabin watab. Itu prakteknya. Lahabin watab. Ingat, untuk dengung kadar prakteknya 2 harokat dengung, dan 2 harokat dengung ini lebih lama daripada 2 harokat panjang tadi, dari mat yang mat biasa tadi lebih panjang dia. Lahabiyun watab, itu dengung pertama. Dengung yang kedua di ayat ketiga. Dengung kedua di ayat ketiga, naron zata, naron zata. Ronnya didengungkan, naron zata. Ya, lihat prakteknya. Kalau dijelaskan ini butuh teori yang panjang, tetapi praktekkan dengungnya yang 2 rakaat. Naron zata, naron zata. Kemudian dengung yang berikutnya di ayat keempat, hamma, hamma, mim tasdid. Hammalata, hammalata. Dengung yang berikutnya di kata, di kalimat habalum mimasad, habalum, habalun mimasad, habalun, habalum mimasad. Ada dua dengung di sana. Habalum mimasad. Itu dengungnya. Itu catatan ringan saja untuk membaca mim yang dua ini, yang tiga, afwan, yang tiga, hamma, kemudian habalum mim masad. Tutup bibirnya sama semuanya, jangan ada yang termonyongkan sedikit bibirnya, biasa saja. Seperti baca, apa baca hamma tadi, maka untuk mim yang berikutnya sama bibirnya, hammalatal hatab, hammalatal hatab. Baik. Kemudian itu barangkali atau satu poin lagi yang ditambah, huruf yang bertasydid. Huruf yang bertasydid. Dalam membaca huruf yang bertasydid, jangan terlalu cepat menahan tasydidnya atau jangan terlalu lama kali. Seperti tabbat yada, ditahan terlebih dulu baru baca. Tabbat yada. Tabbat. Dan batasnya ada dua di sini. Watab. Baik, itu penerapan huruf-huruf yang bertasydid selain mim dan nun. Barakallahu fiik. Itu penjelasan kita, karena terlalu banyak nanti khawatirnya tidak bisa tersimpan semuanya, tidak bisa dipahami semuanya. Kita cukupkan untuk pembahasan masalah mat biasa, mat sedang, dengung, dan huruf yang bertasydid. Tapi anda praktekkan dengan sempurna, namun yang anda minta dari antum adalah nanti dalam bacaan latihannya fokus pada mat dua rakaat dan empat rakaatnya dan dengungnya yang telah dipraktekkan tadi. Baik, anda praktekkan, silakan antum tiru di rumah bacaan anak ini dari penjelasan surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Ana, afwan, ana aja, ana baca lagi, ana berikan waktu untuk jeda antara masing-masing ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Baik. Demikian praktek dari Ana dan penjelasan dari Ana. Mudah-mudahan dapat dilatih. Sebagaimana yang sampaikan tadi, fokuskan pada mempraktekkan mat 2 rokat dengan mat 4 rokat dan praktek lamanya dengung. Untuk dengung, penerapan yang sempurna tidak terlalu Ana tuntut sekarang. Kalau bisa antum meniru sebagaimana Ana praktekkan, alhamdulillah. Kalau tidak, paling minimal adalah setara lama dengungnya antara dengung yang satu dengan dengung yang lain. Seperti yang kita jelaskan tadi, ada poin dengung tadi ada 5 tempat yang didengungkan tadi, maka kelimanya lama menahan dengungnya sama kadarnya. Baik, mudah-mudahan ada faedahnya dari pertemuan kita dalam live pelajaran tahsin di Facebook kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah SWT dan antum diberikan kemudahan lisannya untuk membaca Al-Qur'anul Karim dan memperbaiki tajwidnya. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.